apa aku mau gak iso ngene, apa aku mau gak iso melu ngaji utawa gitu laku aku wet nom sampai tuh semene orang ibadah tapi mendek jadi sebut mendek namun getun tok tanpa wonten gumregah nandangi toat ni getun kelangan toat tapi mboten enten usaha gumregah ngelampai toat itu salah satu bentuk ipun nafsu ngapusi kula sampean ngerti kula wonten mriki Syahidul Athaillah Sakandari yang mutakan dumateng kula panjenengan sedaya Al-hazanu ala fiqdani ta'ati ma'a adamin nuhudi ilaiha min alamatil iltirah. Al-hazanu utawi susah getun susah ala fiqdani ta'ati ingatase ora anane ta'at gak iso ngelakoni ta'at getun ma'a adamin nuhudi sertane ora anane bangkit ilaiha maring ta'at ma'ani iku min alamati irtirar setengah saking piro-piro tanda-tandane kabujuk kabujuk getun susah gak ngelakoni ta'at ning boten-boten gerak kumandang bangkit ngelakoni ta'at niku jenenge namung dipun paringi kesempatan getun tok mboten tandang niku wis marem iso getun tok wis marem lha niki lha nggih mboten cocok niku sik salah satu bentukipun wong glonjong dagak kan nek dikandani yo nangis tapi barenge balenggah blas mboten wonten usaha sing nuduhke piyambake niku tumandang banget. Upama to sampai nangis. Niku nangisnya nangis ngapusi. Bahasane Indonesia jenenge air mata buaya. Air mata buaya. Ben akeh lalu sing menclok tapi arep nyaplok. Air mata buaya. Hadza utawi iki getun sing modelnya niki wa ya hadza iku al-hazanu susah getun al-kalbi tentang goro alagi kang yakunu kang ono iku ma'ahu sertane hazan mau apa sing ono al-buka ul-kalbi bu nangis kang goro uga niku menjelas jenenge goro ya ora tenan. Kama kalu kaya oleh padha dawuh sapa ulama. Kathah ulama ahli tasawuf sing samiya. Dawuhaken nyindir dhateng tiyang sing model ngeten iki, ngeten iki. Dawuhipun kam min ainin jariyatin wa qalbin qasim. Wa huwa aminun makrallahu ta'ala. Wahwa aminun makrallahu ta'ala ala khufi khaisu mana'ahu ma yanfa'uhu wa'atahu ma yagtarubi minal hazan wal buka itu lho namu tongas tangis tongas tangis so akhirnya bolak balik nangis malah dia baik bangga karo nangis ini men sama sekali mboten enten tumandang kesaenan sak dari nangis ini niku makrun minallah reka daya sambupaya saking Allah mergi tiyang niku diparingi barang sing mboten enten manfaate ning rumangsane banget manfaate dan dari penuh lama kambing ayam pirang-pirang saking meripat jari yatim dan mili air matanya. Tapi wakal bin qasim lan pirang-pirang ati kang isih tetep atos meripate wis iso nangis wis iso mili air matanya. Kaya-kaya sak temene kaya-kaya ngetungi leh ora iso ngamal. Tapi hatine pangga hata seorang dulu kumregah nandang ngamal. Wawa utawi utawi ngain jariah rangkau bin Qasim iku aminun rasa aman makrallahi ing reka daya negusi Allah Ta'ala al-khafiyah kan sama yang semudahnya ini menggondo nangis tok niku rumangsane lepas saking reka daya negusi Allah wis ngrasa aman ora bakal disiksa Gusti Allah padahal khaifu mana sekirane wis nyegah sapa Allahu ing man ing sinten wau ngailun syariah wau dicegah maing barang yang pauhukan manfaati apa maru ini ngailun syariah jadi maksud yang dia meripat bukan meripat wong sing meripat wis gampang dileweran yang hati ngatos itu mana aman Gusti Allah nyegah maing barang yang pauhukan manfaati apa maru ini wong mau tapi wa'akta lan paring sapa Allahu ing wong mau maringi ma ing barang dari rupa tangisan yang tarukan bisa kabujuk sapa man bihi kelawan ma jadi ini tiga iso nangis tok ini rumangsane pun apik banget malah kadang-kadang ma itu wong liya apa badah ora iso nangis sifar iso nangis ngono istighfar ini senangis kalau aku istighfar benjol lah tapi bernangis yang benjol lah ini enten yang modern itu enten mungkin itu termasuk gejala yang sok-sok marah mati ini orang yang sakit nangis ma yang tarubihi barang yang bujuk ini pun apa minal hazani rupane beton susah wal bukai nangis kadang-kadang dikudali mending bisa getun nanti bangsa orang getun belas samiku ngurungu sopa yang sun Rabi'ah Sami'at Sami'at ini jangat ngurung sopa Rabi'atu Sayyidah Rabi'ah radhiyallahu ta'ala Rabi'ah al-Adawiyah ini mireng rojulan yang mana ya kulu khalejalkan jauh sopa rojul ngucap sopa rojul wah hazana aduh getun susah aduh susah mosok duwe ati kok atos ngene. Kadang-kadang ya kalau ora atine bareng apa? Aku jan wong elek tenan aku. Wis muni ngono bareng. Tapi kok anda ora elek tumandang sing apa itu? Faqalat mongko banjur dawuh sapa Sarabia. Kul. Ngucap sapa sira wa qilata hazana. Ono muni ono sapa aku susah aku. Ngomong nyapa to aku kok ora patek susah. Ngono. Mergo enten kelangan sing kedua sing ora ketitung. Napa? Kelangan kesempatan sing ora gelem tumandang. Mergo laipun talamuna ono sapa sira. Ono iku mahzunan bener-bener wong sing susah. Lam yutahayya mongko ora bakal disiapake lakah gedhe sira apa antata nafasa yen to ambekan sapa sira sakjane wong lek susah tenan niku njalabekan karep muni wahazana kuwi ora iso. Dadi kok iki iso muni aku susah aku, gak iso melok ngaji susah aku, ora iso melok tahajud susah aku. Nek pancen wong niku susah tenan modele gak ngono. Dadi wis meneng ae marang tumandang ngoten mawon. Wa ammal hazanu sadiku amanapun utawi susah asadiku kang temenan iku fabihila fi hadza mongko kelawan bedane iki-iki susah mergo napa mergo susah sing temenan susah kelangan taat sing temenan itu termasuk makom sing luhur. Wawal kai khazanu sadiq iku maqamun maqam min maqamati salikin setengah saking piro-piro maqamnya wongkan kodoh suluh. Wawal kai maqam iku yubaisu bisa nane akan apa maqam alal inkimasi ingatasi gumregah gumregah fil a'mal yang dalam piro-piro ngamal wanuhujilan tegesi bangkit giat ila to'ati maring to'at ala kulli halin ngatasi saben-saben tingkah. Dan jadi lek uang niku susah tenan niku bar niku mesti nututi mesti lah kata bahkan niku dik dicilek nate enten koncone paman kula. Niku dugi njenengan kula. Dugi njing pun dugi. Nah kula niku si Alit niku remen kali. Kancane paman kula remen pisan. Remen lan demen niku. Nah niku nembe melok omong-omongan jeluk mboten pun jam 7 terus kula budhal sekolah. Dan sekolah. Nah, waya istirahat kula wangsul. Dugi griya niku kancane paman kula pun mboten enten. Mboten niku kula saged nangis. Mergi ditinggal kancane paman kula niku, kula nangis saestu. Padahal pun kelas kalih dhewe kelas 3. Lha mboten niku dikandhani kalih ibu kula. Nenggone mbah ora muleh. Iku mang nenggone mbah ora muleh, ora usah nangis ngono. Niku kula terus langsung numpak sepeda nggih kula tututi. Niku lek wong-wong nangis kelangan niku selama iso nguber lho. Mesti diuber anu ngono lho. Lha kok mek nangis-nangis tok ora gelem nguber niku berarti ya ora tenanan lho. Lah kula jenengan jane nggih ngoten dak jane. Kesempatan bertoat itu lah kesih kata selonggan. Tapi kok malah santai-santai malah kapan-kapan nah. Tapi ya ketun sini. Tapi ya terus malah kesempatan nah. Ini jenisnya buatan buatan tukul yang jenisnya ingkimas gitu. Buatan tukul yang jenisnya gumrika. Kala dawu sapa Syekh Abu Ali Ad-Dakok Syekh Abu Ali Ad-Dakok radhiyallahu ta'ala sahibul hazani utawi wong kang duweni rasa prihatin utawa susah sing sadik susah sing temenan iku yaqta'u bisa menempuh bahasane sakniki menempuh loro mriyen megot niku piye megot yaqta'u menempuh sapa sahibul hazan min tariqillahi saking dalane Allah azza wa jalla fi syahrin ing dalem mangsa sawulan bisa nempuh maing jarak nek niki diitung jarak maing hasil tempuhan maing barang layak to kang ora bisa nempuh ing ma ngoten layak to kang ora bisa nempuh ing masa kosong ora bisa nempuh man wong faqida kang sepi apa husnuhu susah man fi sinina ing dalem pirang-pirang tau maksudnya wong sing getun tenan susah tenan mergo nglakoni keelekan utawa ninggal kewajiban taat niku pahane bareng niku ibaratnya sakwan mawon wong niku susah niku beberapa hal saged dilampaui saged ditempuh kalih tiyang sing susah niki ngumpuli wong sing boten susah pinten-pinten tau. Ngerti? Niku ibaratnya kados dene teori teori apa? Pelintengan, pelintengan apa tepel? Nah, pelintengan. Nggih. Tepel. Niku nek sakniki sing dituju niku to pundi? Kerikil sing lajeng diuncale nganggo tepel. Niku lek upama pentange niku madhep ngalor ngoten. Kudune sing ditempuh. Perjalanan sing kudu dilakoni kerikile niku parake to pundi? Kak ngalor to. Nah, sakniki nalika piambake dicakep karo kalepe niku. Terus ditenteng karete diolor. Diolor itu ndak ado nang ndak cedek karo tujuan. Men, nalika diolor itu karo sing dituju niku ndak ado nang ndak cedek. Ndak ado. Lah, semakin adoh oleh ngolor, niku mungkin pun lepas alon-alon apa ndak banter. Eh budak banter iki niku contone wong getun niku sakjane kaya wong dialog ngoten. Ngoten. Mula contone malih kados sing dialami para sahabat. Enggan mlebet Islamipun salah dikeri. Niku ternyata lakon keislamane langkung tekun. Kados contone Sayyidina Umar bin Khattab. Kulo panjenengan Sayyidina Umar niku lho. Napa lek marani Kanjeng Nabi oleh ngancam ketenangane Kanjeng Nabi niku kados ngoten. Niku ibarate kerikil nembe diolor. Bener. Nembe diolor. Ning nalikane kobet gegeman niki dilepas. Jleb ngoten niku. Maine anu banter timbang. Sahabat-sahabat sanese. Niku berarti hubungan karo sing nyekel niku terus enten. Tapi ya enten tiyang kagel ya getun tapi ora ndang mlayu nyedhot. Niku berarti niku adohe tanpa karet. Adohe tanpa karet. Utawa yo enek karete tapi mboten patek kuat ngangkat. Jadi jebretane niku kurang banter. Niku getun sing temenan. Dadi upama piambake niku namung ngrekel biasa, kira-kira jarak 10 meter niku ngrekele krikil niku kudu ngenteni gulung-gulunge dhisik alon-alon niku lek ngrekele nganggo luwih gulung-gulunge mestar niku kira-kira nggih pinten menit mboten nembe dugi tapi lek model jepretan niku wow niku kadang-kadang namun seker seper sekian detik mung dugi nggih tiyang sing dosa nyur tobat niku sakjane nganggo teori niki sing ngantos kanjeng Nabi dawuhaken at-taibu min dzambi kaman la dzambala wong sing tobat sangka dosa niku persis kaya wong sing gak tau dosa ing dalem oleh cepet pinanggih Allah Subhanahu wa taala. Niku jelas. Wa fil khabari ana ing dalem siji hadis wonten dawuh innallaha sakmene Gusti Allah iku yuhibbu seneng tresna sapa Allah kula qalbin ing saben-saben ati hazimen kang susah. Mboten. Dadi ati sing susah niku malah didemeni Gusti Allah. Mulane lek jenengan digawe susah karo Gusti Allah orang usah susah. Ini delek digawe susah dulu itu ora usah susah. Lan panjenengan ngoten sakjane. Nek ajeng dibalek nang teori. Teorine wong kepenak niku. Kepenak kelompokane kok gendung teng dhuwur, nasibe paling-paling dipecel, dipecah. Tapi enten kelompok kok dipendem. Niku malah arep dadi kelompok pirang-pirang. Tapi lek iso bangkit. Nek iso bangkit mukulna godhong, mukulna sisih mukulna papae, mukulna blarake, sisih mukulna gunung. Lah nek ora kumpul blas ya apa bosok. Nek wong susah kok mboten bangkit gerak. Niku jenenge susah wong bosok. Rasul Taurat lan dipun sebutaken wonten ing kitab Taurat innallaha sakmene Gusti Allah iku ida ahabba tekalane seneng sapa Allah abdan ing kawula nasoba mongko bagi sapa Allah bagi niku ngekek bagian nasoba mongko bagi sapa Gusti Allah fi qalbihi ing dalem atine man ing dalam atine abet wau bagai naihatan ing ati kang rinteh rinteh atas rinteh rinteh gambarane wong susah jadi ati sing rinteh mendelung atine wong sor wong soelek tapi yang penting bukti bangkit gerak datang ke saya. Lain suwali wa ida abu wudu. Lantek kalane sengit sapa Allah abdan ing kabu nasofa mongko bagai sapa Gusti Allah fi qalbi ing dalam atine abet mau bagai mismaran ing suling. Ya kala-kala suling iki iso gambarna wong susah. Gitu ya. Suling niku sok-sok yang gambarno wong susah, tapi susahe wong sulingan niku malah jentro, malah ngangut, mboten tumandang. Tapi lek wong sing nangis, nangise nganggo cangkem ning gak nganggo suling. Niku lak minimal jaluk-jaluk tulung terus bungok-bungok, mlayu-mlayu mukuti. Lah nek wong sulingan apa nggih iso nguling karo mlayu. Niki sanepan gambarane kaya ngono. Dadi lek kula panjenengan niki dipun paringi manah sing naihah. Naihah niku gambarane pun tiyang putri sing ditinggal mati bojone terus bojone diogrek-ogrek ngoten niku lho ya. Diuyok-uyok, ah coba tinggal Pak ngoten niku kan. Berarti enten gerak to. Tapi lek nglangute wong muling wae mboten saged mati. Benten iki bentene. Wa kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku mutawassilul ahzani. Iku mutawassilul ahzani wong kang terus-menerus susah. Buktine saben dalu kanjeng Nabi nangis. Sebenarnya Nabi tahajud nangis. Mergi enten kesusahan, beban tanggung jawab sebagai pemimpin umat, kekhawatiran terhadap nasib umat, kekhawatiran terhadap napa sing pun dilampahi kok gek enten sing kurang sae. Tapi selama niku Rasulullah bangkit terus-menerus melakukan tugas kanthi sabar lan tekun. Da'imal fikri kanjeng Nabi itu da'imal fikri terus menerus langgeng tafakur tafakur merenung nego piyamri umatku ini enteng piyamri umatku ini kuat lakoni perintah-perintah Allah dengan berbagai cara kebijaksanaan pun Rasulullah termasuk ikhtiar usahanya Rasulullah nyuwun fasilitas-fasilitas syafaat kanggo umat itu. Ngantos dengan cara pembentengan yang dilampahkan Rasulullah. Kali-kali pun Rasulullah Mi'raj pinanggih Allah. Kali Allah dipersilakan, ya Muhammad sal tuqtah. Jalur tak paling. Itu kanji Nabi betul. Kerasa nyungun nopo-nopo. Kanji Nabi namun nyaturaken kula niku mboten marem Gusti. Menawi umat kula niku tesih enten sing mlebu neraka. Lha niku terus ngantos angen-angenipun Rasulullah, tafakuripun Rasulullah. Ngantos dalam suasana kewibawaanipun Allah mawon sejunggul kewetu kekhawatiran. Mila lagi wonten jaminan saking Allah, wis ta kabeh umatmu mlebu swarga kejaba sing emoh. Lah ada iki. Iki kan insyaallah jawab aja ngoten ya. Kabeh umatmu ora enek sing keri ning neraka, kabeh umatmu sok mlebu swarga kejaba sing emoh. Illa man aba. Dan nek mong yo nek. Wong nyatane di kaya kesempatan ra gelem budal. Wong niku lek dikaya kesempatan mboten purun budal niku. Ya mboten budal. Ibarate kaya wong lanang sing telu. Lha nggih ta, lha wong lanang sing telu niku lha mbok dicepi wong wedok udan blecek ya ora iso mlebu. Tapi nuwun jauh lek wong lanang kok kaya kuku Bima. Ya niku masih ya didelik-delik kok ya golek. Lha niku gambarane wong sing bangkit. Mulane kiai-kiai tanah Jawa ndak mau organisasi jenenge Nahdlatul Ulama. Kebangkitan ulama itu maknanya yang gue dialah-alahnya, bukan dialah-alahnya golek keapian terus didukung gak didukung golek keapian terus diurus gak diurus golek keapian terus nomor gue mau bahagia lelek uang ini namun reaktif itu dikisi ngenteni ini jenisnya ngenteni ini tandanya apa-apa ya lah sih bisa ngetekol ada orang jadi tiang ini lek pancen duwe cita-cita, duwe karep, duwe luhut, duwe bangkit teng ati. Niku jane mboten enten istilah penghalang niku. Ibu-ibu iki lho, men pengen golek terasi. Padahal bakul terasi itu manggone teng pasar sing tengah. Lah lawang ngajeng nuju teng pasar niku rapet mergo pas prepekan. Duduk ini saya gula jalan itu dicegati ya sudah miring sesak itu yang miring-miring itu dia ditekat mereka dia tahu tapi ya dasar uang yang ingin emoh abah ini wis sholat gue rasa bangkit jadi gue udah bawa disuruh-suruh lawan dibuka kan lebih orang gerem sampai diskai sanepan tong tong tong tong tong isi kosong deng deng deng deng deng isi sedeng ini ku kentongan karo gedung dulu sale-pale para wali bilang tong tong tong tong tong tong jitu isi kosong deng deng deng deng deng isi sedeng dan kok isi kosong jitu ya apa gak mudah tapi pasar itu serapet kebuk perpekan itu kan gak ada yang tekoy mereka sih di pasar ini ada karep ada titik tujuan sing wis mantep tapi lek sing teng masjid teng langgar niku sik dereng patek lebu dadi karep sing mantep. Lha Gusti Allah lan jawab penyuwune Rasulullah ngoten. Kabeh umatmu bakal mlebu swarga ilaman aga. Kecoba sing ngomong. Wakilan didawuhaken Al-Khazanu utawi prihatin iku indah bukti dan terkalane disepek akan apa Al-Khazan minal kolbi saking hati Khoroba moko kropos pencorosan. Khoroba moko ambruk apa kalbu. Ati ne wong mukmin iku lek pun mboten duwe susah. Kelangan taat ora susah. Klebon maksiat ya ora bingung ya santai-santai wae. Niku berarti atine ati kropos. Wa man utawi sapa wa iku lam yazuk ora bisa ngrasakno sapa mantok mal hazani ing rasane susah krana kelangan ibadah lam yazuk mongko ora bisa ngrasakno sapa man lazat kala ibadati ing lazate ibadah. Jadi wong niku kadang-kadang untuk bisa tahu nikmate sehat niku kudu di gak ilo rosik barang dan mungkin lah bis loro untung waktu lama ini ku mungkin lah bar waras sakit rosa itu gak ilo waras juga enak-enak tapi yang jenisnya uang gampang lari gampang lari nanti kalau loro sambatnya kok yoyoyo tapi lah bis waras ya lari jenisnya lari ya. Lari ya lari dan kaya orang tahu melakukan iblas mula saking menikah fa'idan mengkolamun kaya mankono al-hazanu utawi susah al-hazikan ya jitukan nemu ing al-hazan sopwal abu kawlo menafsihi saking jurume atine abet ilam yubais iku ilam yubais lamun ora bisa nangekaken apa hazan nangekaken hu ing abet ditangekno alam nuhudi ngatasi gumriga wal intimasi lan semangat wal ijtihadi lan temenan nenggone ngamal fadzalika mongko mengkono-mengkono hazan susah mau iku menalamati ihtiror setengah satu piro-piro tandane kabujur muka oleh barang dosok rumangsane marem banget dan walau widul bahwa klopo tapi klopo basang kalau ngerti klopo basang kalau ngerti gini non jumbo rumangsane klopo tenang walah pinggirnya pekarangannya sependemi kelopok pirang-pirang tapi kelopok jomblo ya orang itu apa-apa nih wos bendino nangis gak perlu ajak-ajak kocanya benar so nangis rombongan tapi bendino ya orang itu apa-apa nih dan itu salah satu bentuk ilgiro salah satu bentuk kelopok kabusan ya Allah walaisa lan ora ana apa hazan sing model niku wae ora ana iku di maqam salihin termasuk maqam pira-pira wong kang padha suluk al abrori kan bagus-bagus kabeh. Nah, mun iki sedaya berkaitan kali soal samratul samratul to'ah niku saja. Buah ibadah niku termasuk napa rasa enak yang ibadah ini termasuk buah yang sakit dirasaknya saat ini mertandani lek ngamal ibadah itu ditampi jenis Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, soalnya wong ini lek buatan sakit ibadah mesti betul jenengan upawa duwe konco keraket tenan ya. Contoh paling penara konco yang paling keraket bolo yang keraket jadi Allah wali mu'minin disuruh itu balanya wong mu'min dan saat ini jenis bolo ini ya dicontohnya model bolo wong jenis kan dadah bolo yang kerakat ini aku mau pas duwi gawe jenis kan repot buat ini satu kau mesti getun ya kan apa cukup getun kau masih harus lewat bulan duwi gawe lagi panggah moral panggah moral buat kau ngenteni soal yang duwi gawe dan lagi buat lah betul betul ya, dia langsung marah masa kelas di lorong dia marah, malah tak perlu nanda ni kerepotan ni, jadi orang pura lah. Nek sing ora patek raket ngoten ya wis kliwat pengenane ya wis kliwat diapakno. Nah niku bedane wong kraket kalih mboten niku. Pun niki jan iki kita terusaken lampahipun tiyang sing kenal Gusti Allah saestu. Niki kangge ukuran kangge pertimbangan. Ma'arifu ora ana utawa wong kang ma'rifat billah. Iku manungsa. Ida asyara tekalane awan isyarah kawan petunjuk sapa man. Wajadha mongko nemu sapa man al-haqqa ing al-haq ing hakikat. Ditemu aku bayang kang luwih parek ilahi kedhuwe iman min isyarat ini tinimbang saking isyarat iman. Balil arifu balik utai wong kang ma'rifat iku manungsa. La isyarat akan orang la isyarat iku maujud lah kedhuwe iman. Mergo li fana'i krana fana'e iman, krana lebur iman fi wujudi ing dalem wujudi al-haq. Wantiwa ihilan kalem piteman fisuhudi ing dalem nyekseni al-haq. Begini, orang yang ma'rifat itu sebenarnya adalah bukannya orang yang apabila menunjuk kepada al-haq, menunjuk kepada Allah, lalu dari petunjuknya itu Allah lebih dekat daripada petunjuknya itu sendiri. Bukan itu sebenarnya orang ma'rifat. Tetapi al-arif, orang yang ma'rifat adalah orang yang tidak pernah memberi isyarat apapun karena dia sudah lebur di dalam al-haq itu sendiri dan dia sudah terlipat di dalam penyaksian kepada al-haq itu sendiri. Piyambake pun tenggelam tenggene al-haq pun boten sempat udang udeng. Jenengan pun mlebu teng jero omah napa perlu nudi omah. Diwak lek ngerti omah tenan wis mlebu ning jero omah tenan niku wis ora udang udeng. Wong niku lek seluruh tenan wis ora usah omah ngomong. Kalau aku sungguh malah bater. Dia pasien pun betul ni sombong. Mengkopi ambak pun lebur di dalam air sendiri seluruh tubuh. Ibu, saja ni yang hubungannya kalau orang susah barang ni kau tahu. Bukan kau susah tenang, kau selai sombong. Dan kau isi sombong, kau berarti orang patah susah. Orang patah susah. Nah, ini. Nek ajeng dihubungi ngriku ngoten kok. Lah ajeng dihubungi sing langkung inggil malih hubungane kali soal asrarut tauhid niku biasane pancen wong niku ndamel isyarat. Nek ijo iso isyarat. Tangane ning ajeng ngene terus delet-delet-delet-delet-delet seluluh. Iku berarti nek tangan sing urung seluluh. Nek wong sing seluluh kabeh tenan tangane bareng wis ora ketok. Oh, dan ini monggo dibicara soal isyarah. Napa to sing dimaksud isyarah? Al isyarah itu tahu isyarah. Iku al-tawfu luwe lembut menal ibarat itu timbang saking tembung guneman. Jadi isyarah itu luwe halus katimbang omong. Wong niku cukup kedep mboten tok mawon. Kedep niku isyarat, terus kedep. Kedep srik, kedepe sak sisih ngoten niku. Niku sudah mengandung banyak kata. Niku luwih marem, luwih nancep, luwih lembut lan luwih gampang dipahami bagi wong sing paham. Katimbang omong. Katimbang omong ditawani wek jeneng iki ngoten tak iki wis masuknya teng pemahaman luwih cepet niku, luwih masuk niku katimbang omong mah. Mah. Iki jika ana apa lah? Tapi lek wis ngene wis. Ya wis, wis lagi. Niku. Jadi baca menang. Karo ya, niku biasanya lu wis wibawa niki katimbang bengok-bengok menang. Niku isyarat. Wa hiya utawi isyarat iku kinayatun pasemon wa talwihun lan sindiran. Wa imaun lan tegese aweh pituduh aweh isyarat aweh apa istilahnya rumus lapas rihun kan ora terang-terang. Niku pun jadi kebiasaane tiang-tiang sing ahli toriko, tiang-tiang sing berkecimpung teng soal ati, soal toriko, gambar nono ku sing dirasakno. Niku sing kathah mboten ngangge ungkapan sing jelas, tapi cukup nganggo sanepan-sanepan, sindiran-sindiran. Jur kathah sanget ukara tembung sing didhawuhno niku mboten makna asline. Mboten. Kudu kowe kudu iso mendem rasamu. Tegale kate-kate iki lho. Mendem rasa iki piye? Lah nek lek wong Jawa lan wong Aceh ngene iki. Mikul dhuwur mendem jero. Ya nek sing diwalek mikul jero mendem dhuwur. Niku sing padha bener e, maksude mikul dhuwur, mikul jero mendem dhuwur niku mikul tanggung jawab lahir batin. Lah mikul niku sampai teko jero ati. Niku jenenge mikul jero. Lah mendem dhuwur niku lah mendem sampai dhuwur tenan, dadi ora ketok gas. Nek darane mikul jero mendem dhuwur, bakalane mikul dhuwur mendem jero. Nah niku siji-siji kandungan siji. Iso rumangsa ning aja rumangsa. Iso lho ngoten-ngoten niku lha termasuk kabeh niku sanepan. Iso rumangsa di rumangsa apa? Aja rumangsa iso iki iso apa? Lah niku nggih kata kandungan sing durung dibedharke to nggih. Lah niku jenenge talwih. Mulai diwasani isyarah. Itu lebih lembut walaupun ungkapannya sedikit tapi daya tangkap dan daya mancepnya itu lebih mancep. Ini bagi orang yang rumah soalnya itu kayak kesantap-santap. Nah ini contohnya malah enak orang sih berkadung sak konco, sak akrapan, sak lakon, ngerti. Nah tadi itu ngepasi tunggal bisik-bisik perawan karo perawan bisik-bisik. Lah dalalah koncone niki perawan karo perawan niku kepethuk arek Joko ganteng niku pacare. Niku pas niku ya ora omong piye-piye. Bayem mrene. Mboten kok niku rasa ya. Niku jenenge tawis sindiran. Bayem mrene. Lah ora sak terus to. Bayem mrene mboten tok goyang bayem mboten tok niku apa ta iki lho lha iki rasa niku lek wong gampang rasa lha wong sing ahli marifat billah niku lek ngungkapne rasa takarupe teng Allah mboten ngangge ukara sing blas tapi sing kathah namung ngangge talwe rasa niku kadang-kadang digambarne ngangge minuman. Saat-saat ini lagi minuman. Dan ini bareng ibadah, ibadah rasa enak tenan. Bareng ibadah rasa seger di barangnya kaya ongkar ngombe sing seger. Ini kadang-kadang, nah nunggu is bareng ngombe. Dan tidak ngomong orang kok is bareng wiridan, orang ngomong ngono tapi is bareng ngombe. Nah ini pun paham, oh nggih. Nggih. Kulo pun alhamdulillah ikantoan, Bu. Lah aku ora, aku mek jus apel ae. Dia ngomong-ngomongan sing ahli itu pun paham, sing ora paham ya tanda gak paham. Wong sing ahli marifat bilang itu sok-sok. Sing sering wa ya utawi isyarat. Iku alati cara ya stamina kang gunakaken hak wati sapa ahli ahli tariqati ahli iki dalan tumuju marang Allah. Sima ing dalem barang bainahum kang tetep antarane ahli ahli tariqah. Kapan itu digunakan inda zikrihi. Nalikane nyebute ahli tariqah nyebut li asrori tauhid maring kira-kira rahasiane tauhid. Oh, Mas. Mergono kok niki termasuk kangge menghindari sing dijawab ini kok. Sapa sing ngomongne blak-blakan sembarang kalir sing ditakokno. Niku malah termasuk wong bodho. Padha lho nggih. Barang sing menyangkut soal persatuan tauhid, persatuan diri dengan Allah. Niku lek ngomongno aja jumbat kok blak-blakan, jumbat kok blak-blakan gak sido bersatu, Pak. Ngerti nggih? Nggih, nuwun sewu lah kaya. Tiyang sing aja ngomongi soal hubungane wong lanang karo wong wedok. Niku lek diomongne gagakan malah mboten indah ya. Tapi lek diomongne wong wis ngrasakno majune kok iso pegatan. Nah, niku wis iso ngrasakno majune kok ya iso pegatan. Niku maknane sampeyan lagi mung paham. Sing wis tau ra paham, sing sik Joko ya mbuh. Istilah ngrasakno maju niku lek diungkarakno lagi basa Jawa. Nggih. Nah, tapi lek niku diukarane apa entene malah mboten iso dadi pengertian sing lembut. Malah gampang salah paham. Lah napa malah nyangkut soal tauhid. Soal rahasia hakikatipun Allah. Kama takut jama kaya keterangan takut jama kang wis dhisik apa man. Anhu saking dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Qauluhu rupane dawuh Syekh Ibnu Athaillah, man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa mu'abbiran an kulli ma syahida. Dan iku termasuk napa? Wong bodho, ngoten. Dadi niki mbon diterusno. Man utahe sapa wong iku ra'aitane ngali sapa sira ing man buat tinggali mujiban yang kan selalu jawab. Jawab apa? Jawab angkul lima saking saben-saben barang su'ila kan ditakokaken sapa apa mat wa mu'abbiran lan wong kang nembungaken itu mengutarakan dengan kata-kata angkul lima alima saking sekabiani barang kang dingerteni dan pastabila mongko ngalako dalil sapa sira bidalika kelawan cara sing ngono kuwi ala wujud jahiliye ing atase wujude bodhone man. Lan lek sampe enten wong kok ngono Gusti Allah ya ning kene iki nggih. Ngukap maksud ngoten niku wis kliru. Mesti kliru. Wale Gusti Allah tong mesti to bang. Gusti Allah ning kene. Nuti ngita dadar. Malah mboten wani lek ora sing ahli tauhid tenan sing makrifat tenan mboten wani ngomong. Bisa lagi wis. Yo mbuh. Apa lek muni mbuh itu terus dadi bodoh. Lah nggih malah mboten. Yo muni mbuh ngono kuwi malah jenenge ngerti. Kados saya pun Abu Bakar Siddiq oleh gak ngerti hakikat Gusti Allah kuwi iku lah sakjane pengertiannya. Lho to nggih. Yo ora ngerti lho jenenge lek ngerti. Mergo wong ora ngerti niku lak berarti ngerti lek jujur. Nggih ra? Iki apa iki? Oleh iki krikil. Krikil iki duduk banyu. Iki apa iki? Iki beling, beling iki apa iki? Iki pasir. Iki duduk beling, duduk apa? Duduk wae, duduk duduk duduk. Lek muni duduk iki berarti lek ono sing sing saliyane duduk. Yo. Lah, mulane sing muni mbuh. Allahumma mbuh iku berarti wong ngerti. Allahumma mbuh. Ini malah diomongin daki, daki, daki, daki, itu malah malah gak sih domboh wong sing roh rasanya cinta ini aku betul bisa omong nah, apa mau ngomong mesti mulak mesti mulak mereka wong sing aja mendeng kasmaran ini aku gak bisa ngomong nih wong campur antaranya susah, gila, bingung, kangen, pengen, lalus macam-macam saat terusipun monggo kita pahami kangge keterangan saat terusipun kangge niki kita cekapi semanten mawon monggo kita tutupkan itu dengan sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala barakallahu wa sahabat Rasulullah ya jemaah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa fi ni'amah wa yuka fi nazidah rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum.